pernah merasakan itu. Pernah merasakan itu. Dulu kerja keras seperti Tuhan gak bantu. Gitu aja. Pokoknya if it's not me, it's not going to happen. Gitu. Tetapi berdoanya itu seperti yakin kita akan gagal. Nah, orang-orang seperti itu apa? Bukan berkontradiksi. Yeah. Antara self-confidence yang tinggi sekali, self-keberserahan kepada Tuhan yang total. Yang bisa, total gitu. Bisa dibayangkan itu? Yeah. Hasilnya indah. Hasilnya tidak pernah dipikirkan orang lain. Super sekali. Oh, ya. Ya, ya, ya. Oke, Mas Hanung mungkin terakhir deh. Saya kepengen Mas Hanung cerita sedikit ke pemirsa gitu. Kalau buat Mas Hanung sendiri, tadi bilang mengenai kemerdekaan mental gitu ya. Ada banyak orang di luar sana yang pasti memiliki keinginan-keinginan besar juga, tapi tidak merasa merdeka. What do you have to say about this? Yeah. Yang paling penting adalah kita harus jujur sama diri kita sendiri. Oke. Dan kita harus yakin tadi. Bapak bilang, yakin pada diri kita bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita yakini itu, yeah, itu akan menghasilkan suatu kebaikan. Yeah. Gitu. Yeah. Kita harus yakin itu. Bahwa itu benar atau salah, itu nanti, karena itu orang lain yang akan menilai. Asal cara yang kita lakukan tidak kriminal, jujur itu saja. Jangan sampai kemudian kita melakukan, kita punya pendapat, tiba-tiba ada orang yang mengkanter, kita menjadi lemah, yeah, menjadi tidak yakin, menjadi goyah. Ya selamanya kita akan goyah. Thank you. Pak Mario, komentar terakhir. Banyak sekali orang yang tidak bekerja keras, bahkan jika dijamin Tuhan tidak akan gagal. Okay. Karena ada kemungkinan gagal, kita itu menggunakan semua cara, yeah, untuk meminimalkan kesempatan masuknya kegagalan. Yeah. You know? Nah, orang-orang seperti Mas Hanung itu tahu pasti, dan sehingga dia kadang-kadang dilihat tegas, ngomelan, agak judes gitu kan. Ya, tetapi karena dia melihat sesuatu yang belum dilihat orang lain. Ya. Dan itu perjuangan. Betul. Itulah perjuangan, ya kan? Dan itu belum tentu bisa dijelaskan. Ya, betul, betul, betul. Yang kita lihat itu belum tentu bisa dijelaskan. Betul, betul. Sehingga istilahnya kalau orang nurut aja deh. Lakukan ini deh, nurut aja, gitu kan? Percaya sama bapak saja. Betul, betul, betul. Tapi dia bilang, bapak kan masih muda, ya. Tapi visi saya tua, gitu. Nah, banyak orang itu lebih baik menua, jadi hidupnya redup sepanjang hidup. Padahal mungkin lebih baik hidup itu kalau mungkin disuruh memilih. Lebih baik pendek tapi cemerlang sekali. Daripada hidup redup sepanjang hidup yang belum tentu panjang. Ya, saya sepakat dengan itu. Ya. Doa saya tidak pernah berikan saya umur panjang. Tapi umur yang cemerlang. Tapi ya, umur yang efektif, yang proporsional dan cemerlang. Kita sudah merdeka negaranya, tapi tidak setiap jiwanya yang hidup di bangsa ini merdeka. Tuhan menurunkan orang-orang yang menghasilkan yang super seperti Anu. Mas Anu, Mas Dick Doang, kemudian tadi kita ketemu Profesor Yohanes. Pribadi-pribadi, Tadi kita habis ketemu Pak Yohanes. Jadi pribadi-pribadi super ini sebagai contoh.